Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqan qatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Ikhwan fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Bulan ini adalah bulan di mana seorang insan diperintah untuk betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam pada bulan ini pun diperintah untuk betul-betul bersyukur. Surat yang setiap kita insyaallah taala telah menghafalnya. Surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar. Barakallahu fikum. Ayat ini ataupun surat ini adalah surat yang menunjukkan perintah kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam supaya beliau bersyukur. Fashalli li rabbika, salatlah engkau untuk Rabbmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Tepatnya pada bulan apa? Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Beliau alaihi salatu wasalam telah mendapatkan kenikmatan yang begitu banyak dan begitu besar. Kita pun juga mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak dan sangat besar. Oleh karena itu, kita harus betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan-kenikmatan barakallahu fikum yang harus betul-betul kita syukuri adalah nikmat makanan. Berapa banyak barakallahu fikum manusia itu mendapatkan kemuliaan karena makanan. Dan berapa banyak pula manusia mendapatkan kebinasaan karena makanan. Manusia barakallahu fikum mendapatkan kemuliaan karena makanan. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha la yardha 'anil 'abdi ya'kulu aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangatlah ridho kepada seorang hamba yang dia itu membaca atau dia mengucapkan alhamdulillah setelah dia apa? Makan. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas makanan yang dia makan, dan dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala atas minuman yang dia minum. Bayangkan barakallahu fikum, karena sebab makanan manusia betul-betul apa? Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun barakallahu fikum, berapa banyak pula manusia-manusia itu binasa karena apa? Makanan. Perbuatan-perbuatan yang dia lakukan selama hidupnya. Pekerjaan-pekerjaan yang haram yang dia lakukan selama hidupnya. Cara mengumpulkan harta yang dia lakukan selama hidupnya. Yang tak lain itu semua tujuannya adalah apa? Mengisi perut. Makanan. Namun ternyata mereka binasa karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang haram dan seterusnya barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah makanan berpesan kepada umatnya untuk betul-betul mensyukuri nikmat makanan tadi. Sedikit apapun kenikmatan makanan tadi barakallahu fikum harus betul-betul kita jaga dan harus betul-betul kita syukuri. Dalam sebuah hadis yang datang dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah sallallahu wasallam ataupun kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu wasallam suatu hari beliau menemukan satu butir kurma di jalan. Satu butir kurma di jalan. Bayangkan barakallahu fikum. Wajada tamrah fit tariq. Beliau menemukan satu butir kurma di jalan. Seberapa besar barakallahu fikum? Kecil kan? Kalau buah jambu dibandingkan dengan buah kurma, besaran mana? Jambu. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula anni akhsha an takuna min as-sadaqah la akaltuha." Kalau seandainya aku tidak takut ini adalah dari sedekah ataupun kurma sedekah yang jatuh, sungguh aku akan memakan kurma tadi. Dari hadis ini barakallahu fikum, kita bisa mengambil faedah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul punya perhatian dalam menjaga nikmat makanan. Menemukan satu butir kurma, beliau tidak rela kalau kurma itu apa? Terbuang begitu saja. Tidak dimakan oleh manusia. Sampai-sampai beliau mengatakan, kalau seandainya aku tidak takut itu dari sodako, sungguh aku akan makan kurma tersebut. Barakallahu fikum. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Idza saqatat luqmatu ahadikum, bila suapan makanan kalian itu saqatat, jatuh, falyakhudha, ambillah, wal yumit ma biha minal adza, bersihkan yang kotor, falyakulha, dan kemudian makanlah, wala yada'a li syaitan, jangan tinggalkan, jangan biarkan makanan itu diambil oleh syaitan. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Kalau makanan kita jatuh, untuk mengambilnya, kemudian dibersihkan yang kotor dan memakan. Apa tujuannya barakallahu fikum? Menjaga nikmat. Menjaga nikmat barakallahu fikum. Yang namanya lukma, suapan, itu kan sesuatu yang apa? Sedikit. Kalau kita makan barakallahu fikum, pakai sendok misal, yang jatuh itu setengahnya atau 1%-nya. Paling kan 1 nasi, 2 nasi gitu kan. Kata Rasulullah SAW, ambil, bersihkan yang kotor. Kalau itu seandainya itu kotor, kemudian makan. Betul-betul Rasulullah SAW sosok yang memperhatikan masalah nikmat makanan barakallahu fikum. Dan beliau alaihissalatu wassalam menyatakan dalam hadis yang lain yang menunjukkan tentang perhatiannya beliau alaihissalatu wassalam dalam masalah menjaga nikmat makanan. Hadis ini barakallahu fikum datang dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari serta Al-Imam Muslim. Dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram, dalam Kitabul Adab, dalam Kitabul Jami' Babul Adab pada bagian paling terakhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yulaiqaha." Bila salah satu di antara kalian makan, maka jangan mengusap tangannya atau mengusap atau mencuci tangannya. Jangan langsung mencucinya. Kita makan dengan tangan. Maka setelah selesai makan, jangan langsung dicuci, kata Rasulullah SAW. Sampai dia membersihkan makanan yang ada di jarinya dengan menjilatnya atau dijilatkannya. Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari serta Al-Imam Muslim, datang dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dibawakan pula oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah taala dalam kitabnya Bulughul Maram. Panjenengan yang di rumah punya kitab Bulughul Maram bisa dilihat dalam Kitabul Jami' dalam bab Al-Adab. Apa yang dimaksudkan barakallahu fikum di dalam hadis ini? Sebagian orang barakallahu fikum tertuju pada satu sunnah, tertuju pada satu perbuatan, yaitu ketika selesai makan maka dia disunahkan untuk menjilat apa? jarinya. Namun Asy-Syaikh Al-Baisam rahimahullah taala dalam kitabnya Tawdihul Ahkam, salah satu kitab yang menjelaskan hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram. Kemudian Al-Imam Ibnu Baz, Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah taala dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Fauzan dalam kitabnya Al-Muntaqa. Beliau menyebutkan makna dari hadis ini. Makna dari hadis ini barakallahu fikum, Asy-Syaikh Al-Baz rahimahullah taala, beliau tidak berbicara panjang lebar masalah menjilat jarinya. Tetapi yang beliau bicarakan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menempel pada jari. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menempel pada jari. Apa itu barakallahu fikum? Sisa makanan yang menempel pada jari. Kita makan barakallahu fikum pakai tangan kita. Kira-kira tersisa enggak? Jawabannya apa? Tersisa. Berapa banyak barakallahu fikum dari makanan yang kita yang telah kita makan? Ada 1%-nya. Kalau itu 1 piring barakallahu fikum, ada 1% dari makanan 1 piring tadi? Jawabannya tidak barakallahu fikum. Tetapi kata Rasul alaihi salatu wasalam apa barakallahu fikum? Fala yamsah yadahu, jangan dia mencuci tangannya atau mengusap tangannya dengan tisu ataupun sapu tangan ataupun yang lainnya sampai dia membersihkan makanannya. Kata Syekh barakallahu fikum Al-Bazan dalam kitabnya Bulughul Maram, nikmatullah taala fit ta'am wa syarab laha hurmatuha wa karamatuha. Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah makanan dan minuman itu memiliki kemuliaan yang luar biasa. Wa min dzalika anal 'aqil, oleh karena itu orang yang makan lam yal'ab ma bi usbu'ihi aw yadahu min baqaya ta'am fa innahu la yanbaghi ayasila yadahu. Selama dia belum membersihkan makanan yang ada di jarinya dengan cara menjilatnya, barakallahu fikum, maka tidak diperkenankan bagi dia untuk mencucinya. Selama masih ada makanan di jari, barakallahu fikum, selama masih ada makanan di jari, tidak diperkenankan untuk langsung mencucinya. Kenapa barakallahu fikum? Kata beliau, kalau dia langsung mencucinya, fayajri ta'amu ma'al miyah al-wasiha wal-akhbar wal-abwal fa'inna hadha min kufrani ni'mah wa'ihanatiha. Ya subhanallah. Kalau sampai dia mencucinya dalam keadaan makanan itu masih menempel di jarinya, maka ini ataupun kemudian makanan tersebut mengalir bersama air yang kotor, mengalir bersama air yang terkena najis, mengalir bersama air yang bercampur dengan air kencing. Kata Syekh, fa inna hadha min kufranin ni'mah wa ihanatiha, maka sungguh ini adalah bentuk tidak syukurnya dia terhadap nikmat Allah dan penghinaan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan barakallahu fikum, seberapa besar sisa makanan yang berada di jari. Ternyata kalau itu terbuang begitu saja itu dihitung sebagai apa? Kufrun ni'mah. Tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala dalam kitabnya dalam Majmu' Fatawanya, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya Al-Muntaqa, dijelaskan oleh Syekh Al-Baz dalam kitabnya Tawdihul Ahkam. Barakallahu fikum. Hal yang luar biasa yang betul-betul harus menjadi perhatian bagi kita. Oleh karena itu, dikala kita makan menggunakan jari barakallahu fikum, kita perhatikan masihkah ada sisa makanan di jari-jari tersebut. Syekh dalam menjelaskan hadis ini, beliau tidak tertuju dalam apa namanya barakallahu fikum masalah menjilat jarinya, tapi yang beliau kejar di situ adalah apa? Menjaga nikmat tadi. Sampai-sampai kata Syekh, kalau seandainya di zaman kita sekarang dalam kondisi manusia itu sudah menyepelekan sunnah. Sudah menyepelekan apa? Sunnah. Kemudian barakallahu fikum, kalau seandainya mengamalkan sunnah itu merasa khawatir untuk jadi bahan pembicaraan. Misal barakallahu fikum, panjenengan diundang pada acara makan di undangan yang besar. Di situ barakallahu fikum, jarang orang yang mengamalkan sunnah. Keumuman manusia ya seperti itu. Panjenengan makan dengan tangan. Mau dijilat, takut dibilang apa? Lapar. Takut dibilang apa? Ini itu dan segala. Mungkin kan muncul perasaan seperti itu? Mungkin gak muncul? Sangat mungkin muncul, barakallahu fikum. Sangat-sangat mungkin muncul. Terus bagaimana dengan kondisi seperti ini? Apakah dia kemudian mencuci tangannya ataupun mengusap dengan tisu langsung? Kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, kalau seandainya kondisinya seperti itu, fa'akallu ahwalil akil, maka minimalnya bagi orang yang makan tadi adalah ayyamsa baqiyata ta'am min yadihi bil manadil. Hendaknya dia tidak mencucinya, tetapi dia mengusap dengan tisu. Dia lap dengan apa? Tisu. Kemudian katanya, setelah itu tulqa bi amkinatin tahiratin nazifah, dia buang di tempat yang bersih dan suci. Apa artinya barakallahu fikum? Kalau dicuci kan otomatis apa? Akan terbuang dengan air-air kotor, masuk comberan, masuk kot dan segala macamnya. Silakan. Kalau seandainya tidak berani mengamalkan tadi, dia usap, dia lap dengan tisu, kemudian apa? Dia buang di tempat yang bersih. Namun kata saya, qabla dzalik tsumma yaghsilu yadayhi ba'da dzalik, setelah itu baru diperkenankan untuk mencuci kedua tangannya. Wal afdal, namun tetap yang paling utama adalah mengikuti sunnah Rasul alaihi assalatu wassalam. Nikmat yang sangat kecil barakallahu fikum, nikmat yang sangat sedikit barakallahu fikum, ternyata itu harus dijaga, harus disyukuri. Jangan sampai dihinakan, jangan sampai barakallahu fikum kita melakukan sesuatu yang ternyata terhitung sebagai orang yang menghinakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Ibnu Batsir rahimahullah taala beliau langsung mengatakan, barakallahu fikum, bahwa tidak diperkenankannya untuk membuang makanan di tempat-tempat yang kotor. La yajuzu ilqa'u shay'in min at-ta'am fil mahalatil qadra wal mahalatin najasah kal hamamat. Tidak diperkenankan bagi seorang insan dia membuang sesuatu dari makanan di tempat yang kotor atau di tempat yang najis seperti kamar mandi. Lianna hadza fihi ihdarun wa isatun ila ni'mah wa adam syukrillah. Karena hal itu terhitung sebagai penghinaan terhadap nikmat Allah dan terhitung pula sebagai ungkapan tidak bersyukurnya dia terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, dalil yang dijadikan sebagai alasan atas kalimat tadi, waqad wajada an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tamratan fi at-tariq wa qala laula inni asha an takuna min as-sadaqah la akaltuha. Pernah suatu hari Nabi alaihi salatu wasalam menemukan satu butir kurma di jalan. Kemudian beliau mengatakan, kalau seandainya aku tidak takut itu adalah dari sedekah, maka sungguh aku akan memakannya. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis yang kita baca tadi. Hadis yang datang dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang ketiga barakallahu fikum adalah hadis, idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha wal yumit babiha minal adha wal yakulha wa la yadaha li syaitan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu barakallahu fikum, antum sebagai kepala rumah tangga yang punya kewajiban membimbing putra-putri antum, membimbing istri antum, satu hal yang harus diperhatikan. Dikala mencuci piring barakallahu fikum, dikala mencuci piring, kira-kira ada enggak sisa makanan? Jawabannya apa? Ada. Kemana air itu akan mengalir? kemana air itu akan mengalir? Kalau seandainya ke selokan, kalau seandainya masuk bercampur dengan air kamar mandi, sisa mandi, barakallahu fikum, maka hendaknya siapkanlah tempat, apakah itu plastik atau itu tempat sampah, yang difungsikan untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan. Dikumpulkan, jangan langsung dibuang, dikumpulkan, ditaruh di plastik, kumpulkan, ditaruh di plastik, kemudian apa? Dibuang di tempat yang tidak menghinakan makanan tersebut. Bahkan barakallahu fikum, Syekh menyarankan untuk memberikan kepada binatang-binatang al-bahaim. Jadi barakallahu fikum, panjenengan di rumah ada pekarangan rumah sedikit, di situ pelihara satu ekor ayam, fungsinya untuk apa? Untuk apa barakallahu fikum? Untuk simpenan atau untuk menghabiskan makanan? Untuk menghabiskan sisa makanan. Untuk menghabiskan sisa makanan. Makanan yang sisa barakallahu fikum berikan kepada binatang tadi. Satu ekor ayam, dua ekor ayam barakallahu fikum, itu menyelamatkan antum dari ihanah, penghinaan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, luar biasa. Taujihat, arahan para ulama dalam masalah menjaga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Asyif Soleh Fawzan hafizahullah ta'ala, atau qabla dhalik Asyif bin Ubaid rahimahullah ta'ala, beliau pernah ditanya masalah sisa makanan yang ada di rumah. Terkadang di rumah kita itu ada sisa makanan. Sisa makanan itu ima bisa jadi karena kita terlalu banyak masak, yang pertama, atau karena apa? Banyak kunjungan misalnya. Musim apa? Hajatan. Musim hajatan barakallahu fikum. Banyak yang antar nasi kotak. Akhirnya enggak termakan. Akhirnya tidak termakan. Nah, beliau memberi arahan dalam masalah ini. Kata beliau, al-wajib al-wajib taslimuhu liman ya'kuluhu minal fuqara in wujida. Yang wajib bagi orang yang memiliki sisa makanan adalah memberikan kepada orang yang mungkin untuk memakannya. Jadi sisa makanan itu barakallahu fikum iman masih layak untuk dimakan sendiri, atau masih layak untuk diberikan kepada orang lain. Masih layak untuk dimakan sendiri, belum tentu layak diberikan kepada siapa? Orang lain. Kita punya anak barakallahu fikum, dia makan, kemudian gak habis. Layak gak kita makan? Layak kan? Biasa kan ibu-ibu gemuk karena apa? Anaknya tiga, makannya sisa, jadi habisin semua gitu. Rata-rata seperti akhirnya gemuk barakallahu fikum. Nah, bapak-bapaknya apa? Kurus, makannya apa? Ya, hak dia sendiri. Kalau ibu-ibu berapa berarti? Kalau anaknya tiga berarti dia makan 4 porsi. Barakallahu fikum. Kalau itu masih layak untuk apa? Dimakan, tetapi tidak layak untuk diberikan. Iya kan? Nah, bila mana makanan itu masih layak untuk diberikan kepada orang lain, masih layak untuk apa? Diberikan kepada orang lain. Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, al-wajib, yang wajib bagi dia adalah memberikan kepada orang yang mau untuk memakannya. Namun kalau seandainya kata Syekh dia tidak mendapati orang yang mau memakannya, maka yang wajib ja'luhu fi makanin ba'idin 'anil imtihan hatta ta'kulahu al-baha'im. Kalau seandainya kita enggak menemukan, kita enggak mendapatkan orang yang mau makannya, maka barakallahu fikum, yang wajib, ini ungkapannya wajib, adalah apa? Yang harus bagi dia adalah meletakkannya di tempat yang tidak terlihat itu adalah penghinaan, sehingga binatang itu bisa memakannya. Sehingga binatang itu bisa memakannya. Barakallahu fikum. Ada taujih, ada arahan dari para perlu. Kalau kita enggak mau makannya dan juga sudah enggak layak untuk diberikan kepada orang, maka apa? Letakkan di tempat yang di situ tidak menghinakan makanan tadi. Kita melihat enggak kasihan makanan tersebut. kita melihat tidak kasihan makanan tersebut. Barakallahu fikum. Fi amakin nadhiba hatta taqulahu al-baha'im aw ya'khudahu ba'du an-nas li baha'imihi siyanatan lit'am 'an al-ihanah wal ida'ah. Dia meletakkannya di tempat-tempat yang bersih. Kemudian binatang-binatang memakannya atau diambil oleh orang untuk diberikan kepada binatang ternaknya, peliharaannya. Ada orang punya ayam, barakallahu fikum, punya bebek, punya entok dan segala macamnya, diberikan kepada dia atau diletakkan di tempat yang kemungkinan dia akan mengambilnya untuk pakan binatang mereka. Apa tujuannya? Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, siyanatan lit'am, dalam rangka menjaga nikmat makanan. Dari apa? Anil ihanah. Dari apa? Penghinaan. Masyaallah barakallahu fikum. Luar biasa pembimbingan para ulama. Jadi barakallahu fikum, memelihara satu ekor ayam itu sebuah solusi untuk menjaga kenikmatan. Sudah enggak ada tempat, sudah penuh rumah tanah, enggak ada pasaran lagi. Cuma satu ekor ayam enggak bisa. Kalau enggak mungkin kan ditaruh di barakallahu fikum, sangkar misalnya burung. Dalam rangka barakallahu fikum menjaga nikmat. Taujih Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam masalah ini adalah hendaknya seorang insan dia tidak masak dengan jumlah berlebihan. Kata saya Shalih Fauzan hafizahullah taala, wa hadza na'lamu futuraka ma yartakibuhu ba'dul musarrifin alladziina ya'maluna al-at'ima al-katsira allati tazidu 'anil hajah. Dari hal ini barakallahu fikum, kita bisa mengerti, memahami bahayanya orang yang melakukan ataupun orang-orang yang berlebihan dalam masalah makanan, yang bentuknya adalah dia memasak dengan jumlah yang melebihi kebutuhannya. Panjenengan di rumah cuma 4 orang misal. Panjenengan istri, anak pertama, anak kedua. Masaknya 5 menu. Satu menu, satu piring misal. Sayur ini. Kira-kira habis gak? Yakin gak habis? Kemungkinan gak habis kan? Kemungkinan tidak habis. Nah, kalau perbuatan itu sebagai sebab panjenengan membuang makanan, maka panjenengan pada titik bahaya. Bahayanya orang yang melakukan perbuatan itu. Kenapa? Karena dia melakukan sebab-sebab yang dengannya dia akan terjatuh dalam kemungkaran. Dia melakukan sesuatu yang melebihi kebutuhan dia. Dia melakukan sesuatu yang melebihi kebutuhan dia. Barakallahu fikum. Ini semua adalah minal istihana bi ni'amillah. Ini semua adalah, kata Syekh Shalih Fauzan, adalah penghinaan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa minal israf alladhi haramahu Allah, dan termasuk dari israf. Apa itu israf barakallahu fikum? Berlebih-lebihan. Melampaui batas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kan ingin makan pagi menunya lain, siang menunya lain, sore menunya lain. Silakan. Tapi ingat, jangan sampai hal tadi sebagai sebab terhitung sebagai berlebih-lebihan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi belum habis dibuang, siang belum habis dibuang, sore belum habis dibuang. Waliyadz billah. La in syakartum la azidannakum. Bila kalian bersyukur, maka sungguh akan tambah nikmat itu untuk kalian. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan bila kalian tidak mau bersyukur, ketahuilah azabku sangatlah pedih. Saya bukan barakallahu fikum enggak bersyukur kepada Allah, tapi gimana lagi? Ini makanan enggak habis. Tak kasihkan ke tetangga, kebetulan saya tinggal di perumahan yang barakallahu fikum kayaknya enggak kemas itu diberikan. Tak makan, saya sudah enggak bisa makan itu. Berarti kuncinya gimana? Jangan berlebihan dalam masaknya. Jangan berlebihan. Merasa bahan makanannya banyak, oh islah, udah tak masak aja. Berharap nanti habis. Jangan seperti barakallahu fikum, kita di kondisi apa? Anak kecil yang berpuasa. Anak kecil yang berpuasa barakallahu fikum, dari pagi hari itu sudah mengumpulkan apa? Makanan untuk berbuka, dapat buah jambu. Wah, berbuka. Ada bakul cilok, masih pagi dibeli, buat apa? Buat buka. Apalagi para ulama, sampai jumlahnya banyak. Ternyata setelah waktu buka, itu semua gak tersentuh. Itu semua tidak tersentuh. Kenapa? Dikumpulin semuanya. Dia tidak sanggup untuk memakannya. Dia tidak sanggup untuk memakannya. Kita gak boleh seperti itu para ulama. Tidak diperkenankan. Masak secukupnya. Masak secukupnya. Jangan sampai kita betul-betul dengan sengaja membuang makanan tersebut. Masih layak untuk dimakan. Masih layak untuk dimakan. Masih layak untuk diberikan. Kita berikan makanan itu kepada orang yang membutuhkan. Kalau enggak lingkungan kita, di tempat yang jauh, insya Allah ada orang yang membutuhkan. Berapa banyak barakallahu fikum saudara-saudara kita dari umat manusia yang mereka kelaparan di lingkungan kita, di lingkungan kita, di desa kita. Dia merasakan kelaparan dan ternyata kita membuang apa? Makanan. Dan ternyata kita membuang makanan. Waliyadubillah barakallahu fikum. Jangankan membuang makanan, membuang sisa makanan yang berada di mana? Di jarinya tidak diperkenankan. Kalau seandainya nasi itu jatuh, diperintah untuk diambil untuk dimakan. Siapa yang memerintah ini? Siapa yang beri arahan ini? Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, di antara hal yang harus menjadi perhatian kita pula, bila mana ada di antara kita yang lagi proses membangun rumah atau merenovasi rumah, tolong perhatikan dalam masalah apa? Pembuangan apa? Air cucian piring. Kondisikan sendiri. Jangan bercampur dengan apa barakallahu fikum, pipa ataupun air dari kamar mandi sisa apa? Mandi akan bercampur dengan benda-benda najis barakallahu fikum. Kondisikan sendiri. Itu jauh lebih selamat. Itu jauh lebih apa? Ungkapannya berhati-hati dari ihanah bi ni'matillah, menghinakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan sisa makanan yang di sela-sela gigi? Apa bahasanya? Selilit. Gimana barakallahu fikum? Boleh enggak? Kita ambil kemudian kita apa? Buang. Rata-rata kan kayak gitu ya. Kalau di jari boleh? Kalau di jari boleh enggak? Jawabnya tidak. Kita sebisa mungkin menjaga nikmat tadi barakallahu fikum. Kalau kita enggak menjilatnya, maka apa? Kita usap, kita buang di tempat yang bersih. Bagaimana dengan selilit barakallahu fikum? Selilit itu nikmat bukan? Barakallahu fikum. Kalau selilit sudah 3 hari ya buang barakallahu fikum. Kalau selilit sudah 3 hari maka apa? Buang barakallahu fikum. Itu bisa apa? Menyebabkan sakit. Tapi kalau kita baru makan kemudian apa, selagi kita ada sisa makanan kemudian kita, apa salahnya kita menelannya? Apa salahnya kita menelannya? Mau susah sampai sisa makanan yang berada apa? Di gigi juga demikian. Barakallahu fikum, yang berada di jari, yang berada di mana? Jari yang menempel. Itu diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yamsah yadahu hatta yalqaha, jangan dia mencuci tangannya atau mengusap, mengelap tangannya sampai dia menjilatnya. Sampai dia apa? Menjilatnya. Artinya barakallahu fikum, kalau itu baru makanan yang berada di sela-sela gigi, kalau itu apa? Baru. Kenapa kita buang? Toh itu juga berada di mana? Di mulut kita. di alat yang kita gunakan untuk apa? Mengunyah makanan makanan kita. Namun kalau sudah satu hari, oh bisa satu hari, jadi satu hari nggak sikat gigi ya? Atau sikat gigi tetapi apa? Tidak kena-kena. Sila barakallahu dibuang. Kita apa kok? Kotor. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, beliau juga membahas masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza saqatat luqmatu ahadikum." Bila suapan makanan kalian itu jatuh, maka ambillah, bersihkanlah yang kotor dan kemudian makanlah. Beliau juga berbicaranya masalah apa? Nikmat tadi. Beliau berbicara masalah apa? Nikmat tadi, barakallahu fikum. Nikmat sisa makanan yang ada. Kalau kita kembali kepada hadis yang datang dari sahabat Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari serta Imam Muslim rahimahumullah taala, maka orang lebih cenderung berbicara masalah apa? Sunnah untuk menjilat apa? Jari setelah apa? Makan. Jangan dibayangkan kalau makannya pakai sendok, setelah sendok selesai yang dijilat mana? Jari atau sendoknya? Barakallahu fikum, ambil yang menempel di sendok kita apa? Makan. Ambil di sendok kita makan. Yal'aqaha. Aw yul'aqaha, atau dia menjilatkannya. Bagaimana menjilatkannya, barakallahu fikum? Kita jilatkan kepada orang. Sudah kan? Masalah. Itu di antara sunnah, kita menjilatkannya kepada orang yang tidak jijik. Contohnya putra kita atau putri kita menyuap mereka, ya. Kita menyuap mereka. Kan ada sisa makanan di mana? Di jari. Biarkan dia apa? Menjilatnya. Biarkan dia apa? Menjilatnya. Ternyata barakallahu fikum, kalau kita melihat sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapati bahwa pelajaran-pelajaran tadi, bimbingan-bimbingan tadi, kalau kita amalkan dengan baik, akan mengharmoniskan rumah tangga. Iya tidak? Habis makan, sini dek jarimu dek, ini jariku. Harmonis ya? Barakallahu fikum. Kemudian kita apa? Mengkondisikan mereka untuk tidak apa? Istri kita untuk tidak terlalu berlebihan dalam masalah. Meringankan beban mereka dan seterusnya. Coba perhatikan bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW dalam semua. Dalam semuanya. Sungguh kalau kita terapkan dengan baik, akan mengharmoniskan rumah tangga kita. Wallahu a'lam bissawab. Tapi barakallahu fikum, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada sore malam hari ini. Sudah masih ada beberapa permasalahan yang ingin saya ingatkan. Yang ini masuk dalam bab sunnah makruhah, sunnah-sunnah Rasul yang sudah ditinggalkan. Namun insyaallah barakallahu fikum, kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.